من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ما بعد. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan bacaan kitab Al-Aqidah atau Hawiyah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far atau Hawi rahimahullah taala. Disebutkan pada pertemuan telah lewat tentang keutamaan Al-Khulafa Ar-Rasyidin yaitu keutamaan Abu Bakar, demikian juga Umar, demikian juga Utsman, demikian juga Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil'is tentang hadis-hadis keutamaan empat orang sahabat tersebut, orang-orang yang mulia, orang-orang yang paling mulia di umat Nabi SAW. Demikian juga sebelumnya tentang keimanan pada Allah SWT, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, kemudian tentang rukun iman yang lain, beriman kepada para malaikat, beriman pada para rasul, demikian juga beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Al-Qadar, Al-Qadar, kemudian juga beriman dengan hari akhir yang panjang lebar, insya Allah disebutkan pada pertemuan terlewat. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan setelah disebutkan sebelumnya tentang hadis, hadis yang berkaitan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan disebutkan para ulama, hadis menyebutkan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lebih banyak dari sahabat-sahabat yang lain. Ya, disebutkan kenapa? Karena banyaknya fitnah yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah, sehingga butuh para ulama untuk menyebutkan hadis-hadis yang pernah dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian. Ini karena banyak ujian yang beliau terima dari peperangan-peperangan yang terjadi karena perbedaan ijtihad di antara mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, khususnya tentang peristiwa setelah meninggalnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di tangan orang-orang Khawarij. Maka banyak di situ hadis-hadis yang dibawa oleh para sahabat tentang Ali bin Abi Thalib untuk membantah orang-orang yang tidak setuju terhadap kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan di antara hadis yang menunjukkan keutamaan beliau seperti hadis Nabi SAW memberikan rayah, memberikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika waktu itu Khaybar dikepung oleh Nabi dan para sahabat beberapa hari tidak mampu. Kemudian Nabi mengatakan, "Laudiana godan arayah, besok akan berikan bendera kepada seorang yang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersama dengan itu Allah dan Rasulnya juga mencintai dia." Ini di antara keutamaan yang paling besar untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Menunjukkan bahwa Allah mencintai dia, demikian juga Rasulullah SAW mencintai dia. Demikian juga beliau mencintai Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Nabi mengatakan di malam tersebut, ya, maka para sahabat menginginkan untuk diberikan bendera tersebut. Umar mengatakan, "Aku tidak pernah mengangankan untuk mendapatkan kepemimpinan kecuali hari tersebut." Kenapa? Karena sifat yang disebutkan Nabi SAW, sifat dikandungi oleh apa yang Nabi sebutkan tersebut, bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Demikian juga hadis yang lain, "Anta minni bimanzilati Harun min Musa," engkau di sisiku adalah seperti keadaan Harun di sisi Musa alaihissalam, hanya saja tidak ada Nabi setelahku, di setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga beliau adalah Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau menikah dengan anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Dan dari situ Beliau punya keturunan Hasan, bahkan juga Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian berikutnya disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wa hum al-khulafa'ur rasyidun wal imamatul mahdiyun. Dan mereka adalah al-khulafa, ini jamak dari khalifah, pengganti. Pengganti-pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-rasyidun, ini orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-rasyid diduhui. Ya, disebutkan di ya sejarah Al-Bain Nawawi. Yang itu sudah mengucap Ibn Rajab Al-Hambar yang menurut Allah Jami' Ulum Malikan. Ar-Rusyud itu adalah lawan dari kesatan, ya, lawan dari sesuatu yang menjauh dari kebenaran. Maka mereka adalah para khalifah-khalifah yang mereka itu mendapatkan petunjuk. Wal-imatul mahdiyun, dan para pimpinan-pimpinan, para imam-imam yang memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam bin Abil Is tentang ya keutamaan empat orang khalifah tersebut, Abu Bakar, Umar, demikian juga Utsman, demikian juga Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Hadis yang dimana oleh Imam Nawawi juga di dalam Arba'in Nawawi, hadis Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu. Yang dimana oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kita baca langsung di hadis Irbad bin Syariah yang ada di Arba'in Nawawi. Ya, kita baca secara lengkap, disebutkan di sini hadis yang ke-28 An Abi Najih Al-Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu. Ini tentang keutamaan khulafa'ur rasyidin, empat orang yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi meninggal. Kalau beliau mengatakan wa atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'idatan wajidat min halqulub, memberikan mauidhah, memberikan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suatu nasihat wajidat min halqulub yang menggetarkan dengannya itu hati-hati. Hati kaum mukminin, hati para sahabat waktu itu ketika mendengarkan nasihat tersebut, ya, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini semua itu adalah nasihat, termasuk nasihat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal, sampai hati-hati mereka bergetar. Dan di situ keutamaan orang-orang beriman, yang mereka itu ketika mendapatkan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulnya, dari Al-Qur'an, maka mereka bergetar hatinya semua di ya dalam Al-Qur'an. Innamal mu'minuna alladzina idza dzikrullahi wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Hanyalah orang beriman itu apabila disebutkan Allah Subhanahu wa taala bergetar hati-hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah dengannya keimanan-keimanan mereka. Yaitu, ini imannya bertambah dengan mendengar Al-Qur'an, demikian juga nasihat yang datang dari Rasulullah, demikian juga yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Demikian juga di surat Az-Zumar juga disebutkan Allah nazzala asnal hadis kitaban mutasyabiha masaniya taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Allah yang menurunkan sebagus-bagus ucapan kitab, ini Al-Qur'an, mutasyabiha, yang maknanya satu dengan yang lain, ya, saling melengkapi. Taksyairu min hujuludul ladzina yakhshawna rabbahum, yang bergetar dengannya ketika membaca Al-Qur'an itu, mendengar Al-Qur'an itu, hati, ya, julud, ini kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Ini ciri-ciri orang-orang yang beriman. Maka disebutkan oleh sahabat ini, yakni Irbad bin Syariah, Nabi memberikan nasihat sampai saya bergetar hati mereka para sahabat. Wa durifat minhal uyun. Demikian juga menangis, meneteskan air mata dengan mauidhah tersebut mata-mata mereka. Ini juga ciri orang-orang beriman. Ketika Allah menyebutkan tentang Najasyi, raja di Habasyah mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyebutkan wa idza sami'u ma unzila ila rasul, dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada rasul, apa yang Allah turunkan kepada rasul ya, taro ayunuhum tafidhu minad dam'i, kau melihat mata-mata mereka itu meneteskan air mata. Mimma arafu minal haq, dari apa yang mereka ketahui dari kebenaran. Ya, ketika mengetahui kebenaran itu maka air mata mereka ya menetes. Hadis Utsman bin Affan juga disebutkan ainan la tamasuhu nar, ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang dia itu berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjaga-jaga dalam peperangan. Wa ainun tahsya min khasyatillah, dan mata yang dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di situ ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di antara tujuh orang yang dia itu mendapatkan nama Allah adalah di antaranya warajulun dzakarallahu khalian hafadat ainah, seorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala maka meneteskan air mata. Maka disebutkan di sini, bagaimana kami katakan ya Rasulullah ka'annaha mu'idatun muwaddi, seakan-akan ini adalah nasihat orang yang mau berpisah, muwaddi ya akan berpisah, orang yang mau meninggal. Fa'usina, maka berikanlah wasiat kepada kami. Fa'usina, kalau maka kami berikan wasiat ini, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasami wa ta'ah, dan mendengar serta taat. Wa in ta'mar 'alaikum 'abdun, walaupun memerintahkan kalian hamba, riwayat yang lain Habasyi, Ethiopia Habasyi. Fa innahu may yasminkum, maka sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian ba'di setelahku fasayarah tilafan katsira, maka akan melihat persilangan yang sangat banyak. Sebagaimana oleh menurut Allah Ta'ala bahwa ini adalah sunnah, ya sunnah kauniyah. Hada ikhbar minhu bima waqa'a bi ummati, ini adalah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang terjadi terhadap umatnya. Tidak bisa lari dari ini. Terjadi perselisihan. Dalam riwayat Nabi menyebutkan tsarqat yahud ila 71 firqah, Yahudi terbagi menjadi 71. Ya, wa tsarqat an-nasara ila 72 firqah, orang Nasrani menjadi 72. Fathrakat hadir ummah ila salah sahul sabina firqah, umat ini terpecah menjadi 73. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa lari. Kullu binar ila wahidah, semuanya dalam neraka kecuali satu. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kata di sini oleh Ibnu Rajab radhiyallahu taala, ini adalah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang terjadi terhadap umatnya ini. Ba'dahu setelah Nabi meninggal min kasrati ikhtilaf, dari banyaknya perselisihan, baik dalam hal usuluddin yakni akidah tauhid wa furu'ihi, demikian juga cabang-cabangnya. Wa bil amal wa aqwal, dalam perbuatan ataupun ucapan-ucapan, wal i'tiqad, keyakinan-keyakinan. Maka bagaimana ini ketika Nabi mengabarkan demikian? Fa alaikum bi sunnati, ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka atas kalian berpegang dengan sunnahku. Apa sunnah itu? Sunnah itu tariqah masrukah, jalan yang ditempuh. Dan disebutkan tariqah istiqomah, ya bisa ditulis bahwa syarat jalan itu dikatakan istiqomah apabila memenuhi 5 syarat. Ya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini jalan dikatakan istiqomah itu agar memenuhi 5 syarat. Yang pertama adalah wasiah. Ini jalan istiqomah itu harus dia itu luas, tidak sempit. Kemudian juga maslukah yang kedua, bisa ditempuh. Kemudian istiwa, ini mustaqimah, lurus, bukan bengkok-bengkok. Ini luas, kemudian lurus, kemudian bisa ya bisa ditempuh. Kemudian ya disebutkan wasilah, ini yang penting, yaitu dia itu sampai kepada tujuan. Kemudian terakhir adalah sahlah, mudah, harus termenuhi 5 syarat ini. Apabila kemudian tidak ada dari 5 ini, bukan dikatakan thariqah istiqomah. Dan sunnah ini adalah at-thariqah al-maslukah, ini jalan yang ditempuh. Ya, jadi syarat jalan itu istiqomah, jalan itu adalah lurus, ya, jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dia harus luas, bukan suatu yang sempit sehingga berdesak-desakan padanya, kemudian dia itu lurus, ya kemudian mudah, kemudian bisa ditempuh, bukan sesuatu yang ya yang sulit tempuh, maka itu bukan jalan istiqomah. Kemudian terakhir adalah sampai luas, kemudian ya bisa ditempuh. Demikian juga tadi disebutkan kalau tidak sampai ke tujuan bukan dikatakan jalan istiqomah. Wa ismu dzalika tamasuk bima kana ali huwa wa khulafa'u ar-rasyidun. Jadi sunnah itu adalah jalan yang ditempuh, ya maka berpegang dengannya apa yang ada padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa'ur rasyidin. Baik berupa keyakinan-keyakinan minal i'tiqadat wal amal wal aqwal, demikian juga ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan. Dan sunnah menunjukkan yang demikian. At-thariqah al-maslukah, jalan yang bisa ditempuh, yang berpegang dengan apa yang di atasnya Nabi dan para khulafa'ur rasyidin. Baik dalam perkara keyakinan ataupun amalan ataupun perbuatan-perbuatan. Fa'alaikum bisunnati. Adapun sunnah yang biasa diketahui dalam ilmu hadis yaitu apa? Ucapan Nabi, demikian juga perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan, perbuatan, kemudian ikrar Nabi membiarkan, demikian juga keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sunnah. Kalau dalam fikih apa sunnah? Kalau dalam hal fikih demikian juga usul fikih, sunnah yaitu lawan dari makruh. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa. Adapun makruh kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dilakukan tidak apa-apa. Nah, itu dalam usul fikih, ataupun fikih. Maka Nabi demikian menasihatkan, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Kemudian wa sunnati khulafa'ir rasyidin, sunnahnya para khalifah yang mendapat petunjuk, al-mahdiyin, yang mendapatkan hidayah, yang memberikan petunjuk. Ya, ar-rasyid mendapat petunjuk dan memberikan petunjuk, al-mahdiyin. Adu alaihi bin wajib, peganglah atasnya dengan gigirahanmu. Wa iyyakum mudassatil umur, hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, maka setiap bid'ah itu adalah sesat. Ya, riwayat Imam Tirmidzi. Ini kalau mau lebar panjang lebar ya disebutkan di sini. Bisa dilihat di Jam'ul Malikah. Disebutkan oleh Ibnu Rajab permasalahan bagaimana ya apabila sebagian khulafa'ur rasyidin mempunyai ijtihad, apakah itu kemudian diambil ijtihad mereka? Disebutkan apabila tidak menyelisih dalil, semua kembali dengan demikian. Seperti perkara ya permasalahan adzan yang pertama di sholat Jumat, sebagian berpendapat ya dari ulama Syafi'iyah dan sebagian mengatakan jumhur juga tentang bolehnya hal tersebut. Tapi wallahu a'lam, di kalangan pendapat sendiri ya seperti Abdul Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika ditanya maka itu adalah bid'ah. Sebagaimana Ibnu Hazm juga beliau menyebutkan ketika mau yakni membantah orang-orang yang mengatakan ini kan sunnah khulafa'ur rasyidin yang wajib kita berpegang. Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ur rasyidin. Atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Bagaimana kalian tidak mau memegang sunnahnya Utsman bin Affan? Ini adzan yang pertama di hari Jumat. Maka beliau mengatakan Ibnu Hazm rahimahullah dengan jawaban yang kuat. Beliau mengatakan bahwa Nabi mengatakan di sini dengan qayd, dengan ikatan, yaitu apa? Al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin, ini para khalifah yang mereka itu ya mendapatkan petunjuk di atas kebenaran. Ketika kemudian menyelisih hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bukan dikatakan mereka waktu itu ya waktu itu ketika berdebat itu dalam keadaan ar-rasyid, demikian juga al-mahdiyin, yaitu. Jadi selama itu menyelisih dalil berarti tidak termasuk dalam anjuran hadis ini, karena di sini mengatakan khulafa ar-rasyidin ketika mereka mendapatkan petunjuk. Ya, demikian juga memberikan petunjuk kepada orang lain. Ya itu. Beliau berpendapat demikian. Demikian juga kita bisa ya melihat tentang permasalahan talak. Talak yang dilakukan oleh seorang di satu majelis. Ya, tiga kali langsung satu. Kamu aku cerai, kamu aku cerai, kamu aku cerai. Anti talik, anti talik. Maka Umar bin Khattab beliau waktu itu beristihad jatuh. Berpisah langsung dengan istrinya selama-lamanya. Soalnya kalau kemudian dia menikah lagi dan bisa kembali. Walaupun di situ ya mereka mengatakan pendapat jumhur adalah seperti pendapat Umar bin Khattab. Jadi kalau tiga langsung maka jatuh. Maka demikian ulama berpendapat ini kan sunahnya khulafa'ur rasyidin. Sebagaimana Nabi memerintahkan untuk kita berpegang dengannya. Maka sebagian ulama, kalau kita lihat di Lajnah Daimah itu ya, itu sampai yang berpendapat selain dari itu Syekh bin Baz sendirian saja. Yang lainnya jumhur ulama berpendapat bahwa itu jatuh, karena itu pendapat Umar dan harus berpegang dengan pendapat Khulafa Ar-Rasyidin. Tapi kan itu jelas dalam permasalahan fikih disebutkan bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jatuh satu. Di zaman Abu Bakar jatuh satu, di awal pemerintahan Umar bin Khattab jatuh satu juga. Tapi ketika kemudian beliau melihat orang bermuda-muda, maka disebutkan dari beliau beristihad jatuh perempuan itu untuk kemudian berpisah dengan suaminya. Demikian juga ya permasalahan seorang yang itu mabuk. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dicambuk sebanyak 40 kali. Kemudian ditambah oleh Umar bin Khattab perhatian untuk apa? Untuk memberikan rasa jera terhadap orang tersebut. Orang yang mau mabuk ketika mengetahui hukumannya berat, dia akan apa? Dia akan mundur untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Ini juga ya tempat istihad juga. Mulalam untuk kita ya berpegang dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada padanya. Ini istihad-istihad mereka para Khulafa Ar-Rasyidin. Ini bisa disebutkan di permasalahan fikih. Ya demikian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menunjukkan tentang keutamaan Khulafa Ar-Rasyidun. Yang kita menyebutkan itu adalah 4 khulafa yang pertama dan dalilnya telah lewat. Dalil permasalahannya adalah telah lewat. Karena Nabi menyebutkan al-khilafah an-nubuwah, kekhilafahan yang di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah 30 tahun, sudah lewat itu. Dan mereka para ulama menghitung dan itu adalah pemerintahan 4 orang ini. Radhiyallahu majma'in. Ya itu. Kemudian juga disebutkan Sulaiman Imam Bukhari wa ta'ala ya Imam bin Abi Ishaq menyebutkan waqad taqaddama qaulu Abdurrahman bin Auf telah lewat ucapan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu li Ali kepada Ali radhiyallahu majma'in ini qad nadartu fi amri nas aku telah melihat di dalam perkara manusia falam arahum maka aku tidak melihat mereka karena waktu itu Abdurrahman bin Auf mengelilingi orang-orang yang ada di Madinah. Sebelum beliau memutuskan bahwa menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan, maka beliau berkeliling. Sampai beliau mengatakan di sini, falam arahum maka aku tidak melihat mereka ya dilu Nabi Utsman yang kemudian ya melebihkan orang lain atas Utsman bin Affan. Aku enggak melihat demikian. Ini mereka semua banyak dari mereka mendahulukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya daripada Ali bin Abi Thalib. Ya, sehingga sebagian mereka mengatakan seperti di sini Ayyub As-Sihtiyani rahimahullah taala ini pimpinnya para ulama Abu Bakar bin Abi Tamimah Kaisan ya disebutkan demikian Ayyub As-Sihtiyani belum mengatakan man lam yuqaddim Utsman ala Ali barang siapa tidak mendahulukan Utsman atas Ali faqad azra bil muhajirin wal ansar maka mereka telah mengurangi ya haknya para muhajirin dan ansar. Mereka sudah sepakat waktu itu orang-orang muhajirin demikian juga Ansar mendahulukan Utsman atas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian juga dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan kunna naqul kami beranggapan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayun dan Nabi waktu itu masih hidup. Abdullah imma Abdul ummah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam paling abdul dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar semua Umar semua Utsman, ini Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ya demikian. Dan keutamaan mereka adalah sebagaimana keutamaan mereka dalam hal kekhalifahan. Urutan mereka adalah sebagaimana urutan mereka dalam kekhalifahan. Ya. Berikutnya kita masuk, ya pembahasan berikutnya beliau mengatakan setelah empat ini dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, termasuk akidah kita, walaupun sudah pernah lewat dalam permasalahan. Ya, kekhalifahan maka tidak boleh kita menyelisih apa yang sudah ada. Kalau kemudian berpendapat bahwa yang berhak menjadi khalifah itu adalah setelah Abu Bakar kemudian Umar kemudian Ali kemudian Utsman maka dia lebih sesat daripada keledai yang ada di rumahnya. Jadi sudah lewat pembahasan di akidah wasithiyah yang kita nukulkan. Tetapi kalau dalam hal permasalahan keutamaan maka mereka tidak menyesatkan orang yang mendahulukan Ali dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Paham? Ya demikian. Kemudian setelah itu di antara akidah berikutnya adalah qala wa ta'ala wa anal asyarah alladzina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sungguhnya 10 orang yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mereka wa basyarahum dan berikan kabar mereka bil jannah mendapatkan surga. 10 orang yang dikenal dengan Asyarah mubasyarin abil jannah. Ini setelah khulafa' ar-rasyidin selesai, khulafa' yang 4 itu selesai, sekarang akan beliau sebutkan 10 orang yang Nabi sebutkan mereka masuk dalam surga Allah SWT. Nasyhadu lahum bil jannah, maka kita pun bersaksi untuk mereka itu surga. Alama syahida lahum, sebagaimana apa yang bersaksi untuk mereka Rasulullah SAW. Rasulullah sudah bersaksi demikian, menyebutkan mereka dalam surga. Masih berjalan di muka bumi, masih mereka berjalan di muka bumi, tapi Nabi kabarkan mereka masuk dalam surga Allah SWT. Dan tidak mereka menyombongkan diri, para sahabat ini. Maka kita pun bersaksi sebagaimana Rasulullah SAW menyaksikannya. Wa qauluhu haq, dan ucapan Nabi SAW adalah benar tentang asyarah membahasani berjana ini. Wahum, dan mereka itu siapa? Ya, ini asyarah membahasani berjana, dan kita juga menghafal Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Empat ini jelas, ya. Kemudian wa Talhah wa Zubair. Kemudian Talhah, demikian juga Zubair. Walaupun di dalam sejarah kemudian disebutkan beliau berselisih dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Talhah demikian Zubair radhiyallahu anhu majma'in. Wa Sa'ad wa Sa'id. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Demikian juga Sa'id bin Zaid. Demikian juga wa Abdurrahman bin Auf. Ini yang ke-9. Kemudian Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Yang ke-10 adalah Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu anhu majma'in. Dan Abu Ubaidah Ibn Jarrah ini wahuwa aminun hadil ummah. Dia adalah amin, aminu hadil ummah, orang yang terpercaya di umat ini radhiyallahu anhu majma'in. Ya, sebelum ini sampai-sampai disebutkan Imam Ahmad radhiyallahu beliau mengawali musnad beliau, musnad Imam Ahmad, yang dikatakan barang siapa menghafalnya maka menjadi seorang imam. Ini bagaimana Allah memberikan keutamaan Imam Ahmad dalam keadaan demikian sederhana, ya, menuntut ilmu dalam keadaan berat waktu itu. Beliau melakukan perjalanan dari negeri beliau Baghdad menuju Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani yang ada di Yaman. Ketika berjalan menuju Imam As-Sun'ani di Yaman, kemudian beliau lewat dulu ke Mekah, biasa habis belajar tempat yang jauh, apalagi dulu tidak, ya, dalam keadaan batasan-batasan negara seperti sekarang ini, maka mereka pun berhenti dulu di Mekah, demikian juga di Madinah. Maka ketika berhenti di Mekah, Imam Ahmad bertemu dengan teman-teman yang mereka melihat kesusahan yang tampak pada diri Imam Ahmad. Mungkin bajunya dalam keadaan berdebu, rambutnya dalam keadaan, ya, tidak teratur. Ya, ini ditanya, kenapa aku mendapatkan kesulitan demikian? Kemudian beliau mengatakan, hawin alayya bimastafatu min Abdul Razzaq. Dengan bagiku dengan apa yang aku dapatkan faedah di sisi Abdul Razzaq. As-Sun'ani rahimahullah. Ya, bahkan disebutkan tidak ada waktu itu orang yang belajar di hadapan, ya, ulama di Yaman, yang banyak para penuntut itu belajar dari berbagai negeri ke Yaman, ke Son'a, ya, yang seperti Imam Abdul Razzaq ini, yang kemudian seperti yang dialami oleh Syekh Mukbil rahimahullah. Banyak orang berguru dari berbagai tempat, ya, dari berbagai keadaan menuju Yaman, di tempatnya Syekh Mukbil dulu. Alhamdulillah sampai sekarang masih banyak ulama-ulama di sana yang bisa seorang melakukan rehlah perjalanan belajar ke sana. Ya, demikian. Jadi Imam Ahmad itu menyebutkan di dalam musnad beliau itu menyusun, karena urutan buku beliau itu adalah berupa musnad, nama-nama sahabat diurutkan. Diawali dengan apa? Dengan Abu Bakar dulu, musnad Abu Bakar Siddiq. Ini hadis-hadisnya Abu Bakar Siddiq dikumpulkan dulu yang pertama. Kemudian Umar, kemudian Utsman bin Ali, kemudian urut dengan khulafa', yakni Asyarah Basari bil Jannah. Ini urutan yang dibawakan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Ini sesuai dengan huruf, ya, sesuai dengan nama-nama para sahabat tadi, Asyarah Basari bil Jannah. Kemudian baru secara urutan, secara abjad, ya, demikian. Jadi menurut huruf hijaiyah. Ini diantara, ya, dalil menunjukkan tentang Asyarah Basari bil Jannah ini. Adapun empat yang sudah disebutkan tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, begitu juga Ali, maka sudah cukup, ya, kita menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka dari hadis-hadis yang telah lewat. Kemudian disebutkan juga tentang keutamaan, ya, sekarang ini kita akan sebutkan tentang keutamaan 10 orang ini. Adapun 4 sudah lewat pembahasannya. Adapun sahabat yang lain yang dibawakan oleh Nabi SAW, mereka adalah masuk dalam surga dari 10 orang ini. Imam Nawawi belum menyebutkan di dalam Riyadhus Shalihin tentang bab ya karamah auliya. Ya, dibawakan oleh beliau hadis-hadis yang di situ menyebutkan keutamaan di antara mereka yang tadi, yang termasuk dari 10 orang yang Nabi kabarkan masuk dalam surga. Sebutkan di sini bab karamatul auliya wa fadlihim, bab karamahnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan mereka. Halaman 334. Di antaranya kisah yang dialami dan menunjukkan keutamaan ya Sa'd bin Abi Waqqas, demikian juga Sa'id bin Zaid. Sebutkan oleh Imam Nawawi di sini hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Ini sudah lewat pembahasannya. Sebutkan di sini oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, bisa dilihat penjelasannya. Qala, beliau menyebutkan, ini Jabir bin Samurah ini, lihat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syakalul Kufah Sa'dan, orang-orang Kufah, ini orang-orang banyak mempunyai ya fitnah orang-orang Kufah ini. Dari sinilah terbunuh Husain ya dari susu Nabi SAW di Karbala. Demikian juga banyaknya fitnah dari kelompok-kelompok yang sesat banyak di Kufah ini. Maka orang Kufah ini mengeluhkan Sa'd bin Abi Waqqas. Ila Umar, pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fa'azalahu, maka Umar pun menurunkan dia karena ada laporan, langsung diturunkan. Takut kemudian terjadi fitnah ini dan itu, beliau turunkan. Belum nanti disebutkan Umar mengakui memang kebenaran dari Sa'd bin Abi Waqqas. Dia mendoakan orang-orang yang fitnah dia. Wa istama alaihim Ammaron, dan Umar pun menunjuk atas mereka yang ada di Kufah itu Ammar bin Yasir. Bin Yasir. Ya. Fasyabau, maka mereka mengeluhkan Sa'd bin Abi Waqqas yang dengan beliau ini berhasil dikalahkan apa? Persia. Ya. Di situ ada peperangan Qadisiyah, peperangan yang terkenal menghadapi orang Persia. Dan mereka menyebutkan juga tentang keutamaan Sa'd bin Abi Waqqas ini, karamah beliau. Dengan sanad yang sahih, waktu itu ketika beliau menyerang Persia itu kemudian terhalangi sungai. Tidak bisa ditempuh. Kemudian beliau mengatakan beliau kepada pasukannya, apakah di antara kalian yang ada bermaksiat ya kemarin? Mereka mengatakan tidak. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka berjalan di atas sungai tersebut. Sampai musuh itu disebutkan dalam berantakun. Ini keutamaan jelas untuk Sa'd bin Nabi Waqqas. 10 orang yang Nabi kabarkan masuk dalam surga. Ketika ada keluhan orang Kufah kepada Sa'd, maka Umar pun menurunkan dia dan mengganti dengan Ammar. Sampai-sampai mereka mengeluhkan hatta dzakaru annahu la yusinu yusoli, sampai disebutkan bahwa Sa'd ini tidak pandai salat. Fa arsala ilaih, maka diutus kepada Sa'd. Ditanya langsung faqala, maka berkata Umar bin Khattab, ya Abu Ishaq, wahai Abu Ishaq, inna haula yasumun. Ya, ini Abu Ishaq di sini adalah Sa'd bin Abi Waqqas. Wahai Abu Ishaq, sungguhnya mereka ini menyangka anaka la tuhsinu tusoli, engkau tidak benar salatnya. Ini hati-hati doa orang-orang soleh. Ya, apabila itu adalah sesuatu yang dolim, doanya itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainallahi hijab, tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala penutup. Apalagi berkaitan dengan kehormatan diri. Mereka mengatakan engkau tidak bagus salat. Faqala, maka berkata Sa'd bin Abi Waqqas, "Amma ana wallahi fa inni kuntu usolli bihim." Adapun aku demi Allah, sungguhnya aku salat kepada mereka yang di hadapan mereka, mengimami mereka salat Rasulillah dengan salatnya Rasulullah SAW. La ukhrimu anha. Ya, aku tidak mengurangi darinya. Usolli salat Isya, maka aku pun salat Isya. Farqudu fil ulayaini wa ukhifu fil ukhrayaini, memanjangkan di rakaat yang pertama dan memendekkan di rakaat yang ya rakaat 1 dan 2 memanjangkan, kemudian rakaat yang 3 dan 4 memendekkan. Itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka berkata Umar, "Dzalika dzunnu bika ya Abu Ishaq." Ini prasangka aku kepada engkau wahai Abu Ishaq. Ini aku sangkakan. Aku sudah menyangka mereka itu bohong. Wa arsalahu rajulan aw rijalan. Kemudian Umar mengirimkan bersamanya satu orang atau beberapa orang ila Kufah, menuju Kufah, langsung melihat keadaan sebenarnya. Ya sa'alu anhu ahlal Kufah, bertanya ya tentangnya orang-orang Kufah. Falam yada masjidan ila salahu. Tidak tersisa suatu masjid kecuali ditanya padanya. Gimana saat sih? Gimana suatnya dia sih? Wayasnuna ma'rufan, mereka memuji saat Nabi Waqas. Ya, dengan baik. Hatta dakhala masjidan li Bani Absin, sampai masuki masjid yang dimiliki oleh Banu Abs. Faqama rajulun minhum, maka berdiri salah seorang dari mereka. Yuqalu Usama bin Qatadah, namanya Usama bin Qatadah, inilah pembuat fitnah ini. Yang telah menuduh saat Nabi Waqas. Ya, disebutkan memuji budak doa. Ya, dia ini saat Nabi Abi Waqas doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yukana Basadah, ya, kunyanya Basadah ini, pembuat fitnah ini. Faqala, ya, maka dia mengatakan amma itnasatana fa inasadan kana la yusiru bisariyah. Ini ternyata orangnya. Dia mengatakan kalau engkau bertanya kepadaku, maka sungguhnya saat itu tidaklah ikut perang. Ya, tidak ikut perang dia. Sare ini pasukan kecil, dia tidak ikut perang kalau ada pasukan perang. Wala yaqsimu bisawiyah, tidak membagi dengan adil kalau ada rampasan perang. Lihat ini, pertama tentang permasalahan keberanian. Yang kedua tentang permasalahan uang, harta. Wala ya'dilu bil qadiyah, tidak adil dalam hal keputusan. Ini tiga hal yang dia tuduhkan. Berkaitan dengan harta, berkaitan dengan kehormatan, ya, berkaitan dengan keberanian. Penakut, ya. Demikian juga mungkin gila harta dan sebagainya. Ini ucapan-ucapan tuduhan-tuduhan seperti ini. Qala Sa'dun Makassar, ketika sampai ucapan itu, beliau mengatakan amma wallahi la atuwanna bisalas, adapun demi Allah aku akan mendoakan dengan musyaddadah, sungguh-sungguh aku akan mendoakan dengan tiga juga. Ya, ini berkaitan dengan dia ya, ini membicarakan dalam tiga perkara, didoakan dalam tiga perkara. Allahumma inkana abduka hadza kadiban, ya Allah, kalau hambamu ini dia pendusta, qama ria'an, dia berdiri, dia berbuat ini karena ria, wa sumatan, demikian sum'ah, mau dilihat, mau didengar, fa'adil umrahu, ya, maka doanya sama, panjangkan umurnya, wa'adil faqrahu, sebagaimana dia tidak menuduh saat tidak membagi harta, maka panjangkan dia itu miskinnya, dia itu bohong, wa'aridhu ulil fitan, dan bentangkan kepada dia ini fitnah, berikan cobaan dia, ya, dalam hal kehormatan. Ini menggoda perempuan-perempuan. Ya, ini berkaitan dengan apa? Dengan kehormatan. Tadi berkaitan dengan harta, ya. Demikian juga tadi umurnya juga. Wa kana ba'da dzalika idza sulla yaqul, maka setelah itu, setelah mendoakan satu bin Nabi Waqas, mendoakan orang ini tadi, Abu Qatadah, Abu Sa'dah ini tadi, akhirnya dia pun terfitnah dia, ya. Ya, ini mendapatkan musibah, bencana sebagaimana doakan oleh Sa'd bin Waqqas. Adalah orang itu setelah itu idza su'ila yaqul, apabila ditanya dia mengatakan syaikhun kabirun maftun, orang tua yang sudah, ya, tua renta dan terfitnah. Asabatni da'watu Sa'd, tertimpa aku doanya Sa'd bin Waqqas. Ini hati-hati doa orang yang baik. Ini termasuk juga keutamaan Sa'd bin Waqqas. Ya, demikian. Sebuah riwayat rawi qala Abdul Malik bin Umair ar-Rawi an Jabir bin Samurah, ini pembawa riwayat dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, fa ana raitu, maka aku melihat dia langsung. Ba'du setelah itu qad saqata hajibahu. Hajibah ini bulu matanya. Alisnya itu. Alisnya itu panjang sekali. Jatuh, ya, ini panjang sekali alisnya dia itu. Ala ainihi, di kedua matanya, minal kibari, karena sudah renta sekali, tua sekali. Ya, tambah umurnya sampai alisnya itu, ya, dalam badan panjang. Ya, bulu mata ini panjang menutupi matanya ini. Wa innahu la ta'arradu lil jawari fituruk, dan dia menggoda, ya, gadis-gadis di jalan-jalan. Bayang mizuhuna, maka dia menggoda perempuan-perempuan tersebut. Betul nanti hari suami muslim. Nah, ini tentang, ya, keutamaan Sa'd bin Waqqas, bahwa doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Sa'id bin Zaid, ya, sungguh Imam Nawawi juga di sini di tentang keutamaan wali-wali Allah, para maulia, kisahnya bagaimana ini? An Urwah bin Zubair, Urwah bin Zubair, anna Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, ini juga termasuk 10 orang yang dikabari oleh Nabi masuk surga. Ini juga dituduh. Dari Imam Bukhari dan Muslim juga. Fasamathu Arwa bintu Aus, ya, mendebat dia Arwa bintu Aus dalam masalah apa? Tanah. Ya, ila Marwan bin Hakam, kepada pimpinan yang ada waktu itu Marwan bin Hakam. Wada'at annahu akhadha syai'an min ardhiha. Bahwa dia menuduh Sa'id bin Zaid ini mengambil tanahnya. Lihat ini. Menuduh orang lain mencuri tanah. Faqala Sa'id, maka berkata Sa'id bin Zaid ini yang dikabarkan Nabi, 10 orang yang masuk dalam surga, dia mengatakan, "Ana kuntu akhudhu syai'an min ardhiha." Aku mengambil sedikit dari tanahnya. Bagaimana mungkin aku telah mendengar ancaman hadis ini, ya, kurang lebih demikian. Badalati sami'tu min Rasulillah, setelah aku mendengar dari Rasulullah SAW, ini bagaimana mungkin aku berani mengambil tanah orang lain, padahal aku sendiri mendengar Nabi SAW mengatakan, qala, maka berkata sebagian orang, madza sami'ta min Rasulillah, apa yang kamu dengar dengan dari Rasulullah SAW masalah ini? Qala, maka dia mengatakan, Sa'id bin Zaid ini, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW beliau mengatakan, man akhadha syibran min al-ard, barang siapa mengambil satu jengkal dari tanah, zulman, dengan zalim, bukan hanya diambil, tuwiqahu ila sab'i aradhin, maka dibebankan di 7 lapis bumi. Itu ada beberapa tafsir, ya, para ulama. Orang yang mencuri satu jengkal tanah, maka dibebankan di lehernya 7 lapis tanah. Disebutkan, ya, maknanya ini 7 lapis tanah itu di atas dia, ya, digantungkan, ya, di leher dia. Ada lagi menyebutkan dia ditenggelamkan dalam tanah itu, 7 lapis tanah tenggelamkan di dalam. Maka demikian hukumannya. Faqala al-Marwan, maka Marwan mengatakan kepadanya, "La as'aluka bayyinah ba'da hadha." Aku enggak meminta bukti, ya, setelah ini. Ya, ini aku yakin dengan ucapanmu. Faqala Sa'id, maka Sa'id ini yang tadi yang tuduh tadi, dia mendoakan akhirnya. Sahabat ini tadi yang dikabarkan masuk dalam surga ini. Allahumma ingkanat katibah, ya Allah, kalau orang ini adalah pendusta, fa'mi basaraha, butakan matanya. Waqtulha fi ardhiha, bunuhlah dia di tanahnya tadi yang dia mengaku punyanya. Qala fama matat, maka berkata rawi, ya, dari hadis ini, maka tidaklah dia mati hatta dhahaba basaraha, sampai dia itu buta, hilang pandangannya. Ya, sebelum dia mati, matanya sudah buta dulu. Wabaina mahiyatam si, ketika dia itu berjalan biar dia di tanahnya tadi yang dia tuduhkan Sa'id bin Zaid mencurinya, ya, mengambilnya, itu waqa'at fi khufratin, maka dia jatuh di lubang, famatat, mati di situ. Betul menarik di suara muslim. Ya, ini di antara dalil-dalil tentang keutamaan, ya, Sa'id bin Zaid. Demikian juga disebutkan di sini, ada riwayat yang lain juga. Sahabat Imam Ibn Abis, riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, yang saya tulis keutamaan berikutnya yang dimiliki, ya, oleh Sa'd bin Waqqas. Ya, bahwa Aisyah beliau mengatakan, Nabi SAW beliau suatu saat ingin tidur malam, bahkan beliau mengatakan, "Laita rajulan sholihan min ashabi yahrusuni lailah." Sekiranya ada seorang laki-laki yang soleh dari sahabat-sahabatku menjagaku malam ini. Qalat, maka berkata Aisyah, "Wasami'na shaut silah." Kami mendengar suara senjata. Tiba-tiba mendengar suara senjata. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hadza?" Maka Nabi mengatakan, "Siapa ini?" Faqala, maka berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Rasulullah." Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Ya Rasulullah, jitu ahrusuk, wahai Rasulullah, aku datang untuk menjaga engkau." Ini setelah Nabi mengucapkan tadi, ternyata satu mengatakan demikian, "Aku datang untuk menjaga engkau." Nah, ini. Disebutkan di sebagian lafaz, "Waqa bi nafsi khauf ala Rasulillah," ya, ada di hatiku takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini takut atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat mengatakan, ada di hatiku perasaan, ya, aku takut terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu. Fajr itu harus, maka aku pun datang untuk menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada Allahu Rasulullah Sallam, maka Rasulullah pun memanggil dia, sumana manggil, Nabi pun tidur. Nah, itu. Bapak saya yang demikian juga dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa Sa'd bin Abi Waqqas sudah mengatakan jama'ah li Sa'd, ya, disebutkan dari riwayat tersebut, jama'ah li Sa'd bin Abi Waqqas abawahi yamahud, yakni Nabi mengumpulkan, ya, kedua orang tua Sa'd bin Abi Waqqas di perang Uhud. Faqala Nabi mengatakan, "Irmi fidaka Abi Umi." Ya, dua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Lemparlah wahai Sa'd bapak dan ibuku sebagai tebusannya." Nah, itu. Ya, ini tentang Sa'd bin Abi Waqqas ya. Kemudian keutamaan tentang Thalhah. Ya, disebutkan dalam Sahih Muslim dari Qais bin Abi Hasim. Rahmatullah qala beliau mengatakan, "Ra'aitu ya Thalhah, aku melihat tangannya Thalhah." Thalhah bin Ubaidillah ini. Alati waqa biha Nabi, yang dia itu membentengi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud di perang Uhud, qad sulat dalam keadaan telah apa? Lumpuh. Ini yang dulu dalam keadaan menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu semua demikian. Kemudian juga disebutkan bahwa yang terakhir dari 10 orang ini yang meninggal paling akhir disebutkan ya dalam riwayat Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim, yang paling akhir lam yabqa dari tabiin Abu Utsman An-Nahdi. Beliau mengatakan lam yabqa ma Rasulullah, tidak tersisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di tilkal ayyam allati qatala biha Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari-hari itu yang dulu pernah mereka berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Ghairu Thalhah wa Sa'd, selain Thalhah dan Sa'd. Ya, ini semua sudah meninggal, yang paling akhir meninggal adalah Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu majma'in. Ya itu. Ya, soal demikian, ini masih ada berapa kita baca Sirah Nabawiyah.